Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan limpah kurnia-Nya. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita bersama dan kita teruskan seperti biasa kuliah kitab sunnah, di mana pada pelajaran lepas telah kita bahaskan tentang salah satu lagi kitab di dalam bab al-muamalat, iaitu kitab al-musaqar, iaitu akad perjanjian antara pemilik pohon-pohonan. Dan kurang yang kedua agar menyiram dan menjaga pohon-pohonnya sehingga ia berbuah. Dan bagaimana yang telah kita terangkan bahawa akad ini, yakni akad musaqar ini, disepakati ataupun disetujui oleh kebanyakan ulama kecuali pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan telah kita datangkan dalil-dalil bahawa akad musaqar ini adalah satu akad yang disokong oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan para sahabat. Dan terdapat keperluan untuk akad musaqah ini. Jadi memanglah kalau kita lihat tidak diketahui akan hasil buah-buahan daripada pohon-pohonan itu. Namun dalam hal ini dilonggarkan, diringankan, walaupun tidak diketahui secara pasti akan hasil tanaman tersebut, namun pekerjaannya boleh ditetapkan, yaitu sehingga masaknya buah-buahan. Dan terdapat keperluan dalam hal ini, dan ini satu keringanan daripada syariat. Dan asalnya tidak dibenarkan kita mengkiaskan akad-akad lain yang tidak ketahuan hukumnya, tidak ketahuan hasilnya, dengan akad-akad yang telah diberikan kelonggaran oleh syariat. Itu asal. Jadi rukhsah daripada syariat atau keringanan ini adalah satu perkara yang khusus, tidak boleh dikiaskan kepada perkara lain, melainkan terlampau sangat dekatnya perkara lain itu dengan hal yang diringankan. Dan telah kita tahu bahawa walaupun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, akad musaqar itu dilakukan pada pohonan kurma, namun kita kiaskan pohonan-pohonan lain yang memerlukan kepada pensiraman air dan penjagaan hingga ia berbuah dengan pohon kurma, kerana ia dekat, amat dekat sekali, dan maksudnya sama. Namun jika pohon tersebut tidak memerlukan kepada pensiraman air seperti pohon-pohonan di kawasan kita kerana hujan memang selalu turun, tak perlu nak siram air contohnya. Namun maka demikian itu tidak boleh kita lakukan musaqah. Baik. Adapun sebahagian pohon ataupun sebahagian tanaman, contohnya jagung, sayur-sayuran dan sebagainya, walaupun kita ada banyak hujan di kawasan kita, tapi ia perlu kepada kesiraman yang tetap, tak boleh lewat walaupun 3 hari, bahkan 2 hari tak siram, hasilnya tidak akan cantik. Contohnya jagung, sayur-sayuran dan sebagainya, itu perlu disiram setiap hari. Jadi demikian tu, perlu tak kepada ataupun boleh tak kita melakukan akad musaqah untuk tanaman jagung dan seumpama ya? Maka jawabnya boleh jika ada keperluan. Jadi tak bolehlah kita kiaskan misalnya pohon-pohon hutan, rambutan, durian dan sebagainya kerana ia tidak perlu kepada pensiraman air. Ini pendapat yang insyaAllah lebih kuat kerana kita lihat kepada maksudnya. Satu perkara lagi dalam bab rukhsah, selain daripada yang disebutkan atau ada nas dalam syariat, maka tidak boleh kita kiaskan. Jadi asalnya perkara yang tidak diketahui hasilnya, tidak boleh kita akadkan dia. Tidak kita boleh, kita tidak boleh mengadakan persetujuan dibuat untuk hasil yang tidak diketahui. Baik, jadi sebab itu terdapat larangan dalam syariat, dalam akad-akad, peraduan-peraduan di mana tidak pasti boleh didapat atau tidak ada dapat hasilnya. Dan ini termasuk dalam bab perjudian. Bila sesuatu itu kita belum tentu boleh dapat, maka muamalat di antara dua pihak untuk perkara tersebut tidak dibenarkan kerana ada sumber tidak ketahuan, dan itu juga ada sumber perjudian. Jadi demikian, kalau kita lihat keadaan zaman kita sekarang dalam hal-hal peraduan ini, banyak yang paling latest kita katakanlah peraduan SMS. Jadi kita masukkan misalnya ada soalan kuis ke apa ke di TV ataupun di radio ataupun selain daripada itu, di surat khabar ke. Jadi kita isikan jawapannya, kita typekan kepada nombor yang tertentu dengan harapan kita menang, dengan harapan kita menang. Jadi apa hukum contoh peraduan seperti ini? Dan kadang-kadang disyaratkan pula mesti minimum beberapa SMS contohnya baru kita boleh ada peluang untuk masuk pusingan itu untuk menjawab soalan itu. Jadi ini kalau kita lihat, walaupun soalannya itu boleh dijawab, walaupun soalan itu boleh dijawab, tetapi ada hal lain yang membuat dia tidak dibenarkan. Sebab bila kita hantarkan SMS, ia memerlukan kepada ongkos. Ya, asalnya kita hantarkan sesuatu SMS untuk manfaat tertentu, iaitu untuk menghantarkan pesanan atau menghantarkan kabar, iaitu untuk menukar kita katakan berkomunikasi, bukan untuk menjawab satu soalan dan memenangi sesuatu. Itu akad lain. Adapun komunikasi adalah asalnya. Dan setiap kali kita menghantarkan SMS untuk menjawab peraduan, soalan peraduan itu, kita akan membayar. Itu kalau harganya sama dengan kadar biasa. Tapi kalau kadarnya lebih, kerana untuk memenang sesuatu itu dia ada kadar yang khusus, maka yang ini semua harus ditanya. Kadar ini lebih kita bayar, adakah mesti kita dapat hadiah tersebut? Ataupun mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Ya, jawabnya tentu sekali mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Dan biasanya orang akan masukkan jawapan-jawapan dalam SMS yang amat banyak sekali. Dan apabila ditutup, biasanya tak dapat. Biasanya tak dapat pun hadiah yang dijanjikan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa peraduan-peraduan ini ada unsur judi. Sama lah kalau kita pergi di karnival-karnival, contohnya ada funfair, dalam musim-musiman di tempat kita pun selalu juga ada. Nanti ada permainan-permainan anak-anak, ada jual makan, minum, candy dan sebagainya. Nanti ada juga gerai-gerai yang menawarkan apa? Permainan, peraduan. Jadi kita beli bola 5 biji contohnya, $2 dalam satu pakul. Lepas tu kita disuruh campak bola tersebut mengenai beberapa target yang ada hadiah dekatnya. Kalau kena jatuh, maka kita dapat hadiah tersebut. Apa hukum? Nak kata ni jual beli, jadi kita check, kita periksa, adakah ni akad jual beli? Kita bayar $2 tu untuk apa? Kalau jual beli untuk bola, kita ambil bola tu, kita bawa balik. So bayangkan kalau kita ambil bola tu bawa balik. Baik, kalau ia adalah akad sewa menyewa boleh. Tetapi kita berhak untuk apa? Untuk menggunakannya untuk selain daripada melempar barang ni. Bola tu boleh pakai untuk kita ambil bola tu, kita pergi kat tennis court, kita main. Tentu, lepas tu kita pulangkan balik ke tak? Itu pun bukan. Jadi apa sebenarnya akad ini? Akad ini adalah kita bayar sesuatu, $2 itu diketahui memang. Tetapi untuk dapat apa? Untuk dapat hadiah yang dijanjikan itu. Tetapi masalahnya, hadiah barang yang dijanjikan itu bukan pasti dapat ataupun tak dapat. Kita tak kata mesti tak dapat dan kita tak cakap mesti dapat. Itulah masalahnya. Jadi perlu kepada apa? Kepada usaha daripada orang tersebut. Tak cukup dia bayar dolar, bola itu dia mesti ambil dan dia mesti campak. Kadang-kadang dia pakai macam gelang itu, masukkan ke dalam satu tempat dan macam-macam lagi lah. Masukkan bola basketball dalam jaring tu, nanti dapat hadiahnya. Jadi mungkin dapat, mungkin tak dapat. Dan hadiah itu mungkin bernilai $2, mungkin lebih. Biasanya macam lebih, ada radio, ada apa semua. Dan mungkin kurang daripada itu gula-gula je. Jadi tak tahu apa yang kita akan dapat dengan wang yang telah kita keluarkan itu. Jadi setiap ada akad itu, dia mesti ada tukar barang. Kasih duit $2, ada tukar barang. Pergi beli beras, ada lah $2. Pergi beli suap gambar, ada gantinya. Tapi yang ini tak tahu ada gantinya. Mungkin awak dapat sesuatu yang lebih daripada $200 punya barang hadiah. Dan mungkin awak tak dapat apa-apa, kosong. Jadi awak, sama ada awak memakan harta orang dengan secara batil ataupun orang itu memakan harta kita secara batil. Jadi ini ada kaitan dengan nasib tidak mengetahui dan sebagainya. Ia dilarang. Tapi kalau orang kata boleh tak kita kias dengan bab-bab yang ada keringanannya seperti siram pupuk dan seterusnya. Walaupun kita tak tahu hasil buah-buahan itu bila datang. Kalau bila, kemudian kita tahu pun tak tahu berapa banyak kita dapat daripada buah-buahan. Kalau buah itu berhasil pun, kita tak tahu buah itu elok atau tak elok. Boleh dibuat jual, boleh dimakan. Tetapi kita katakan ini ada nasnya, ada keringanannya daripada syariat. Kemudian ada keperluannya. Ada pun permainan-permainan yang kita kasih contoh tadi, peraturan-peraturan itu tidak ada keperluan. Yang ada adalah untuk cepat kaya ataupun cepat dapat keuntungan. Baik. Nanti kalau dah tak menang $2, beli pula lagi banyak lagi. Beli 10, beli 20, lagi banyak bola, lagi banyak peluang tu dapat. Kan sama dengan judi, sama dengan orang yang beli nombor untuk ditikam, lihat nombornya keluar ke tidak hujung minggu. Mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Jadi kalau tak dapat pun berdosa, dapat pun berdosa. Ini termasuk judi. Dan Allah SWT telah menyebutkan bahawa judi itu min amali syaitan, najis, rijisun min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah dia, moga-moga kamu berjaya. Kalau tak jauhkan daripada dia, tak jauhkan daripada judi arak dan sebagainya, maka kita tidak akan berjaya. Baik. Satu lagi bab yang berkaitan dengan akad yang ada keringanan ini, yang mana natijahnya belum tahu boleh dapat, tetapi ada di dalam kitab-kitab fiqah, adalah kitab Al-Ji'alah. Al-Ji'alah ataupun Al-Ja'alah atau Al-Ju'alah. Tiga-tiga baris boleh. Ji'alah boleh, Ju'alah, Ja'alah, semua boleh. Baik, muka surat 171. Definisinya, Ji'alah adalah jenis akad untuk suatu manfaat material yang diduga kuat pada zon ia dapat diperolehi. Tetapi ada juga kemungkinan ia tidak dapat diperolehi. Misalnya, orang yang dijialahkan untuk suatu pekerjaan dapat mengembalikan barang yang hilang atau ternaknya yang menghilang, atau membuat dinding, atau menggali sumur sampai ada airnya, atau menghafalkan anak seseorang sesuatu daripada Al-Quran, atau diminta menyembuhkan, ini rukyah, jampi orang sakit sampai sembuh, atau dia dapat menang dalam satu competition tertentu dan selanjutnya. Ini yang terdapat dalam kitab. Jadi kalau seseorang itu hilang barang, misalnya jamnya ke, handphonenya ke zaman sekarang, atau kameranya ke misalnya, atau ataupun laptopnya ke, dia terhilang di bas ke, di MRT ke, ataupun di mana-mana lah. Jadi dia kata kepada orang yang tertentu ataupun kepada umum orang ramai, siapa yang dapat membalikan barangku ini, handphoneku ini, maka aku akan upahnya $100. Jadi ini adalah akad ji'alah. Tetapakah bila orang yang bersetuju untuk bekerja ini, untuk mencari barang yang hilang ini, apakah dia akan dapat ataupun dia mungkin tak dapat? Jawabnya dia mungkin dapat, mungkin tak dapat. Mungkin benda itu hilang terus. Jadi ada ketidakpastian tentang hasilnya. Baik, kalau dia jumpa barang tersebut, laptop tersebut, di mana-mana bas dia cari dan sebagainya, maka dia akan dapat hadiahnya, iaitu $100. Tetapi kalau dia tak dapat, dia tak jumpa barang yang hilang, apa yang dia dapat? Maka jawabnya, dia tak dapat apa, tak dapat apa. Walaupun dia dah cari sehari suntuk, ataupun dah 3-4 hari dia cari, dia dah keluarkan, dia penat dia semuanya, tetap dia tidak dapat satu sen pun daripada hadiah. Sebab hadiah dia adalah untuk dia pulangkan barang yang hilang. Ini dinamakan ji'alah. Dan terdapat di situ beberapa contoh-contoh lain, insyaAllah kita akan sebutkan. Yang penting di sini, apakah landasan hukum untuk ji'alah ini? Kenapa dibolehkan? Apa dalilnya? Maka dalam kitab mengatakan, sebagai dasar landasan hukumnya adalah firman Allah yang berbunyi, waliman jaa bihi hamlu ba'ir wa ana bihi za'im, dalam surah Yusuf, dan siapa yang dapat mengembalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjaminnya. Ini dalam surah Yusuf menerangkan tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melakukan satu hilaf untuk mengambil adiknya seibu sebapa, iaitu Bunyamin dalam riwayat. Dan kalau kita ingat lagi bahawa Nabi Yusuf alaihissalam setelah dicampak ke dalam sumur itu, ia dikutip oleh satu kafilah yang lalu untuk mengambil air. Tetapi mereka tak jumpa air, mereka jumpa seorang budak yang cantik, iaitu Nabi Yusuf AS. Lalu mereka menjualnya. Dan takdir Allah SWT yang membelinya adalah salah seorang pembesar negara Mesir. Nabi Yusuf dan keluarganya, Nabi Yaqub AS, asalnya daripada Palestin. Jadi Nabi Yusuf dipisahkan daripada bapanya, tinggal dia di Mesir. Dan pendek cerita ya, Nabi Yusuf AS, Allah telah memberinya nikmat, meningkat darajatnya sehingga dia telah menjadi salah satu daripada menteri di Mesir. Dan tugasnya adalah menjaga hal ehwal kewangan Mesir. Ini berkat kepandaian Nabi Yusuf AS mentakbir atau mentakwilkan mimpi. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf AS, setelah dia menjadi menteri itu, kawasan daerah Mesir dan sekitarnya mengalami 7 tahun yang subur, yakni hujan turun, hasil menjadi. Dan dengan kepandaian Nabi Yusuf AS, beliau telah menjaga dan menyimpan harta ataupun makanan-makanan dalam masa 7 tahun itu. Dia tak habiskan semua, dia simpan dalam gudang negara. Sebab apa? Sebab dia mengetahui daripada mimpi raja bahawa akan datang 7 tahun kemarau di mana makanan tak ada. Jadi ketika itulah berlaku di kisah ini. Jadi 7 tahun selepas 7 tahun yang subur, berlaku pula 7 tahun kemarau. Maka orang negara yang ada menyimpan makanan hanyalah negeri Mesir. Jadi orang berdatang ke Mesir untuk meminta makanan daripada kerajaan Mesir. Itu dia. Termasuk keluarga Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya. Jadi yang berlaku adalah apabila mereka datang ke kawasan istana, mereka membawa muatan-muatan mereka, jadi akan diangkatkan makanan-makanan ke atas muatan-muatan unta. Kemudian mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Jadi ketika Nabi Yusuf AS meletakkan barang-barang makanan itu ke atas unta-unta adik-beradiknya yang datang, beliau telah memasukkan falamma jahazahu bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Apabila dia sedang meletakkan makanan-makanan, menyiap-nyiapkannya, maka dia menyelitkan siqaya, yakni ceret ataupun kita boleh katakan ceret tempat tuang minuman air, tapi ceret diraja, ceret istana mahal harganya. Ja'ala siqaya fi rahli akhi, dan diletakkan dia unta siapa? Di unta saudara Bunyamin ni. Thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Kemudian menyeru seorang penyeru, wahai al-'ayr, yakni wahai kafilah ini, wahai kumpulan ini, yakni kumpulan adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, innakum lasariqun. Sesungguhnya kamu ini pencuri. Ini tuduhan yang hebat. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf AS tanya, qalu wa aqbalu alaihim madha taqidu, apa yang hilang? Qalu naqidu suwa'al maliki, sesungguhnya yang hilang adalah tempat bekas air diraja, waliman jara abihi himdu ba'il, dan bagi siapa yang dapat membalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan seberat bebanan unta. Waliman ja'abihi himlu ba'i, dan unta boleh angkat, kata ulama, satu wusq ataupun 60 sa', 60 kali 2,5 kilo, taruhlah 150 kilo makanan gandum ke apa ke. Jadi siapa yang dapat mengembalikan bekas diraja yang hilang ini, inilah hadiah dia. Dia dapat makanan seberat unta. Wa ana bihi za'im, dan aku menjanji ataupun aku janji akan membayarnya. Wa ana bihi za'im, telah kita baca ayat ini juga digunakan dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Kafalah. Dia menjamin akan membayar hadiah tersebut kalau ada yang mengembalikan barang diraja ini. Jadi kata adik-adik mereka tu, mereka marah. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Demi Allah, kamu telah mengetahui bahawa kami bukan datang ke sini untuk buat kerusakan di atas muka bumi. Wa ma kunna sariqin, dan bukanlah kami ini orang-orang yang mencuri. Tidak ada dialog lagi. Maka mereka berkata, orang istana kata, qalu fama jazaruhu in kuntum kadhibin. Maka apakah balasannya jika kamu bohong? Kalau betul kamu curi, macam mana? Qalu, kata dia beradik Nabi Yusuf, qalu jazaruhu mawujida fi rahlihi fahuwa jazaruhu. Balasannya adalah siapa yang mana barang itu terjumpa dekat tempat dia, maka dialah balasannya. Maka dia akan diambil oleh istana, akan dihukum oleh istana, dia tak boleh balik. Kadzalika najzil zalimin, dan demikianlah kami menghukum orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah hukuman yang disarankan oleh keluarga ataupun adik-beradik Nabi Yusuf AS, abang-abang ni. Okey, maka mereka pun mula mencari. Ini memang hilang Nabi Yusuf AS, tapi mereka tak mula cari terus kepada apa? Kepada unta adiknya Bunyamin. itu nanti nampak sangat. Jadi ni hilah fa bada'a bi awriyatihim qabla wi'a'i akhihi, maka mereka pun mula mencari daripada unta-unta adik-beradiknya yang lain, abang-abang yang lain, sebelum dia mereka mencari di unta adiknya ini, yakni Bunyamin. Qabla wi'a'i akhihi, dan akhirnya mereka jumpa. Tsumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi, kemudian mereka mengeluarkan bekas air diraja itu daripada unta adiknya. Ya, bila telah nampak buktinya, betullah kamu mencuri. Tadi kata-kata, kamu tak mencuri. Marah adik-adik Nabi Yusuf AS. Lalu mereka mengatakan, qalu iyasrik faqad saraqa ahullahu min qabl. Kalau Nabi telah mencuri, dulu adiknya dulu ataupun abangnya juga dah mencuri. Mereka maksudkan Nabi Yusuf. Tapi curi apa? Nabi Yusuf tak ada kes curi. Ini adalah tuduhan palsu. Tapi maksud mereka, dia telah curi hati bapaknya. Kita ingat lagi, mereka iri hati dengki terhadap Nabi Yusuf AS sebab bapa mereka, Nabi Yaakob, amat menyayangi Nabi Yusuf AS. Sebab itu mereka buat satu makar tipu daya untuk membunuhnya. Memang tak jadi, mereka campakkan dalam perigi buta. Baik, yang penting di sini adalah ayat dalam surah tadi, waliman ja'a bihi hablum mahid, bagi siapa yang dapat mengembalikan barang yang hilang ini, dia dapat hadiah seberat beban unta. Jadi ini kata ulama adalah dalil dibolehkan kita ji'alah. Ji'alah, kita upah seseorang satu hadiah untuk mencari barang yang hilang dan seumpamanya. Walaupun tidak diketahui kita boleh dapat barang tersebut, kita boleh jumpa ataupun tidak. Namun, sebahagian ulama mempertikaikan dalil ini. Kenapa pula? Kata mereka, ya, ayat ini memang ayat Al-Quran. Itu benar. Tetapi hukum ini, hukum terdapat dalam ayat ini, ini bukan hukum di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tetapi hukum ini terdapat dalam syariat Nabi Yusuf AS. Dan adakah syariat Nabi Yusuf AS boleh digunakan dalam syariat Nabi Muhammad SAW? Jadi ada pertikaian. Jadi balik kepada khilaf dalam usul fiqh tentang syariat sebelum kita, adakah syariat untuk kita. Sebab kalau kita kata ya, tidak ada masalah. Sebab dalam kisah Nabi Yusuf AS, syariat mereka bila jumpa antara dua pihak, dua kumpulan, bila nak memberi penghormatan, kalau kita hulur tangan salam, banyak-banyak pun kita cium pipi ke, kita berpelukan. Tapi syariat Nabi Yusuf AS, mereka sujud untuk memberi penghormatan, sujud atas tanah. Walamma falamma dafalu ala Yusuf awa ilaihi abawai waqala dukhulu Misra insya'Allah aminin warafa'a abawahi ala al-arshi fakharru lahu sujjada. Jadi apabila akhir ni, cerita yang akhir ni, bila mereka semua dah kembali ke ataupun masuk ke Mesir, Nabi Yusuf AS memeluk mereka semuanya dan mereka, dia kata kepada mereka, udkhulu Misra insya'Allah aminin, masuklah ke negeri Mesir dalam keadaan yang aman dengan izin Allah. Lalu dia pun mengangkat kedua-dua apa ya, ke atas arasy, di tempat yang agak tinggi sikit. Maka semua adik-beradik mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf AS sebagai penghormatan. Dia pun berkata kepada bapanya, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, inilah takdir mimpi aku sebelum ini waktu aku masih kecil lagi. Dia kata, aku nampak apa? Ini ra'aitu ahada asyara kawkaban, 17 bintang, wasyamsa wal qamar, itu juga matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka dalam mimpi aku semuanya sujud kepada aku. Macam mana bintang dan matahari bulan disujud, wallahu a'lam, macam itulah. Jadi rupa-rupanya ia akan berlaku, tapi bukan bintang, bukan matahari, bukan bulan betul. Bintang-bintang itu adalah adik-adiknya yang 11. Sebab anak Nabi Yaakob AS ada 12. Ada 12, 10 daripadanya daripada satu mak, 2 lagi daripada mak lain. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni daripada mak lain. Jadi 11 adik-adiknya sujud pada dia, dan asyams wal qamar adalah bapak dan ibunya. Sujud pada Nabi Yusuf AS. Tapi bukan sujud sembahyang. Tapi ini sujud apa? Penghormatan. Sama macam sujudnya iblis kepada Nabi Adam AS. Iblis tak sujud. Yang sujud apa? Malaikat-malaikat. Mereka sujud pada Nabi Adam AS sebagai penghormatan. Bukan sembah dia sebagai Tuhan. Tapi ini syariat, bukan syariat kita. Sekarang tak boleh buat. Jadi itu satu permasalahan. Yang benar ataupun sebagian ulama mengatakan syariat sebelum kita adalah syariat kita selagi tidak ada ataupun selagi tidak menyalahi syariat kita. Kalau menyalahi syariat kita maka tak boleh. Seperti sujud tadi dan syariat-syariat lain. Adapun syariat yang menyalahi syariat kita, kita tak boleh ambil. Satu pendapat lagi mengatakan syariat sebelum kita semua tak boleh kita gunakan. Semua tak boleh kita gunakan. Semua redundant. Sebab balik-balik kan kita lihat kepada syariat kita juga. Semua dah tak relevan, telah dimansuhkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tentang dalil Al-Quran ini. Sebagai ulama mengatakan kita ada dalil lain membenarkan jihalat. Kalau kita pertikaikan ayat dalam surah Yusuf ini tentang boleh ke tak boleh jihalat, kita ada hadis yang sahih disepakati oleh ulama dalam Bukhari dan Muslim, iaitu kisah yang masyhur bagaimana sekumpulan sahabat dalam perjalanan. Jadi mereka sampai ke sebuah kampung, mereka minta makanan, mereka minta tempat tinggal sebentar, tetapi orang-orang kampung tidak mahu menolong mereka. Dan dengan takdir Allah SWT, ketua mereka, penghulu mereka digigit oleh serangga yang berbisa ataupun oleh binatang yang berbisa, mungkin ular atau sebagainya ataupun kala jengking. Mereka dah usaha sedaya upaya untuk mengobatkan ketua mereka, tak dapat, tak baik-baik juga. Sebahagian mereka berkata, mari kita tanya kepada kumpulan tu, sahabat-sahabat Nabi SAW, mungkin mereka tahu macam mana nak ubatkan sengat ini. Jadi mereka pun pergi. Mereka kata, kamu ni datang daripada seorang yang Allah telah berikan kebaikan atas tangannya. Jadi kamu ni datang daripada Nabi Muhammad SAW. Kamu sahabat-sahabat Nabi SAW, tolonglah ubatkan ketua kami. Tapi sahabat kata, apa? Aku tidak akan mengubat, aku tidak akan menjampi, merukyah ketua kamu itu sehingga kamu berikan kami ju'al. Ju'al maknanya apa? Upah, hadiah. Sebab apa? Dulu kami minta makanan, minta tempat teduh, kamu tak kasih. Baik, kita mahu apa? Kita mahu hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah adalah sekumpulan berapa ekor kambing untuk kami. Setuju? Okey, setuju. Jadi sahabat ni pun pergi kat sana dan dia pun menjampi ketua tersebut. Dalam riwayat dia duduk kat situ 3 hari. Setiap hari dia baca 2 kali, siang sekali, petang sekali. Dan dia akan baca surah pagi hari pun dia baca. Hari pertama tak baik, hari kedua tak baik, hari ketiga baik. Terus baik seperti dia tidak pernah, tak sakit sebelum. Jadi sahabat-sahabat ni pun dapat hadiah. Tapi bila dapat hadiah, sebagian sahabat lain was-was. Engkau ambil upah dengan kitab Allah, akhazta ajran ala kitabillah, mereka tanya. Jadi mereka bertawakuf, tak mau ambil, tak mau makan dulu. Jadi mereka kata, kita pergi Madinah, kita akan tanya Nabi SAW, boleh ambil ke tak boleh hadiah. Tak, mereka faham bahawa mana boleh ambil upah dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Sampai ke Madinah, Rasulullah SAW tanya kepada sahabat yang menjampi tu, yang baca tu, bagaimana kamu tahu Fatihah tu adalah rukyah, boleh dibuat jampi? Nabi SAW kata, mana kambing-kambing tersebut, kasih aku separuh, kasih aku sebahagian. Dan Nabi SAW pun makan. Nabi SAW ketawa dan Nabi SAW makan. Dan riwayat Nabi SAW telah kata, inna haqqa wa akhartum alaihi ajra kitab Allah. Sesungguhnya cara yang paling berhak kamu ambil upah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kata ulama dalam kata-kata sahabat itu, aku tidak akan menjampi ketua kamu sehinggalah kamu berikan kami ju'ul. Ju'ul itu nya hadiah, adalah dalil bahawa disyariatkan ji'alah dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah makan daripada upah. Sebab perbuatan menjampi itu belum pasti orangnya akan sembuh atau tak sembuh. Itu dengan takdir Allah SWT, dia sembuh selepas 3 hari. Kalau tak sembuh, dia tak akan dapat upah. Kalau sembuh, dia dapat upah. Jadi inilah dasar disyariatkan al-ji'alah. Sebab itu tidak ada ulama yang khilaf dalam masalah ini. Tak macam masalah yang sebelum ini, mazhab Abu Hanifah kata tak boleh. Tapi dalam masalah ini semua kata boleh, kecuali Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Tetapi pendapat beliau tentulah kerana telah didahului oleh ijma' ulama. Namun terdapat beberapa masalah dalam ji'alah yang perlu kita tahu, bila boleh, bila tak boleh. Jadi kalau kita lihat dalam kitab, selain itu Rasulullah SAW membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al-Quran yang dinamakan ruqyah, iaitu dengan surah Al-Fatihah seperti yang telah kita bahaskan dalam bab Al-Ijarah. Jadi dalam hal ini, bukanlah upah ini, hadiah ini untuk baca Al-Quran sebagai ibadat. Kalau baca Al-Quran sebagai ibadat, tak boleh. Baca Al-Quran untuk buka majlis dapat duit, tak boleh. Aku takkan baca Al-Quran untuk buka majlis ni sampailah kau kasih aku upah. Satu muka surat aku bayar, aku baca, kau kasih aku $50. Aku tak boleh. Dan ini juga macam, bukan macam apa ni, orang yang minta upah untuk baca Al-Quran dalam solat. Dia kata, aku tak mau jadi imam, aku tak mau baca sampai kamu beri aku upah. Sebab apa? Baca Quran, sedangkan baca Quran itu adalah ibadat, dan ibadat tak boleh dibuat untuk upah, untuk hadiah. Tapi ibadat dibuat untuk apa? Hanya untuk Allah SWT, bukan untuk upah. Sebab tu kalau kita kata kepada seorang, kalau kau solat, aku akan kasih kau untuk setiap solat $5. Dia kata boleh. Jadi lepas apa ni, satu hari dia dapat apa? $25. Boleh tak boleh kita kasih dia upah macam tu? Jawabnya tak boleh. Kalau dekat kalau maknanya kalau kita tak kasih dia $5, budak tu tak nak solat. Tak boleh tak? Tak boleh. Sama lah dengan puasa dan sebagainya. Melainkan kita nak kasih hadiah tu lain cerita. Tapi kita syaratkan dia sembahyang aja kita kasih dia $5. Lepas tu nanti apa akan jadi? Budak tu pun pandai. Dia kata solat subuh lain price, dia kata. Solat zuhur lain price. Sebab apa? Solat zuhur lagi panjang 4 rakaat. Mana boleh sama dengan 2 rakaat? Jadi dia kata setiap rakaat pula berapa? $1 ataupun lebih ya. Nanti besok lusa dia kata tak mau. Kalau solat subuh mesti lebih sikit, $10 double. Kenapa? Susah nak bangun solat subuh. Jadi tentu sekali ini tidak dibenarkan. Sebab apa? Mengambil upah melakukan ibadat, dan ibadat hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka la yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yang buat sesuatu amalan kerana dunia dan perhiasannya, kami akan berikan upah mereka dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Kami tidak akan mengurangkan upah yang kat dunia dia akan dapat. Tetapi ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka-mereka itu tidak akan dapat apa-apa bahagian di akhirat melainkan an-nar. Mereka sebab buat ibadat kerana apa? Kerana dunia. Wang ringgit. Bukan itu saja, wa habita ma sara'u fiha, dan akan gugurlah apa yang mereka lakukan kerana dunia. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malu, dan batallah apa yang mereka dahulu kerjakan. Baik. Jadi dalam menjampi ini dibolehkan, sebab orang yang menjampi ini baca Al-Quran, tapi bukan apa, bukan untuk ibadat, tapi untuk menyembuh penyakit. Dan memang Al-Quran itu salah satu daripada cara untuk mengubat penyakit seperti sengat atau ataupun diganggu oleh jin dan syaitan dan seumpamanya. Baik, jadi oleh kerana itu dibenarkan. Kemudian satu lagi dalil adalah ji'ala diperbolehkan lantaran diperlukan. Itulah keterangan tadi, lebih daripada sudut akal, dalil akal. Ji'ala dibolehkan kerana ia diperlukan. Kerana itu di dalam ji'ala diperbolehkan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk yang lainnya. Jadi mengembalikan barang yang hilang dan sebagainya, ini semua diperlukan. Dalam ji'ala ini dibolehkan ajarinya tidak diketahui. Maknanya boleh kita dapat ataupun tak dapat. Dan tidak disyaratkan hadirnya dua belah pihak yang berakad seperti yang disyaratkan pada akad-akad lain. Cukup kita taruh kat surat khabar, siapa boleh pulangkan handphone ni ke dan sebagainya, dia akan dapat reward macam ni cukup. Tak payah dia ada kat depan mata kita. Jadi dia baca je iklan tu, dia akan cari, dia pulangkan balik aja dia akan dapat rewardnya. Baik. Hal ini berdalil kepada firman Allah yang berbunyi tadi, waliman ja'i himlu ba'in, dan siapa yang dapat mengembalikannya ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Jadi ini boleh kita buat secara umum, macam apa? Mengembalikan barang yang hilang tadi, atau kita cakap pada seorang yang tertentu, kamu kalau dapat pulangkan barang aku yang hilang ini, disebutkan barang apa, model apa semuanya, aku akan berikan engkau ju'al ataupun hadiah tadi yang tertentu sekian-sekian. Tapi mesti tertentu lah, disebutkan 1 dolar ke 50 dolar ke dan sebagainya. Tak boleh dia kata kalau kau kembalikan, aku akan berikan apa yang kat dalam plastik ni, dalam bag ni. Kalau plastik ni macam ada duit lah, ada duit, nampak ada duit eh, tapi tak tahu berapa. Yang ini tak boleh pakai, mesti diketahui upahnya. Ja'alah adalah jenis akad jaiz. Apa makna akad jaiz? Akad jaiz itu lawan daripada akad lazim. Kalau akad lazim seperti jual beli, bila dah ada kontrak jual beli, dah tukar tangan, maka dah tak boleh batalkan lagi. Tak boleh kita katakan tak jadi saya beli buku ni, tak boleh. Pulangkan balik duit, tak boleh. Bila dia dah tukar tangan saja, dah keluar daripada majlis tersebut, maknanya daripada kedai, akad itu lazim, tak boleh tarik balik, tak boleh dibatalkan. Adapun ji'alah ini dia jaiz, maknanya dia boleh dibatalkan. Yang kedua belah pihak boleh menfasahkannya. Adalah menjadi haknya yang si pemegang ji'alah untuk memfasahkannya. Orang yang bekerja itu boleh membatalkannya. Sebelum dia berjaya mengembalikan barang tersebut untuk buat kerja itu. Dan dia pun berhak untuk membatalkan sesudah itu. Walaupun dia dah buat kerja pun dia boleh batalkan. Sebelum dia boleh batalkan, sesudah dia boleh batalkan. Jika ia merelakan untuk gugur. Ini benar sebab dia gugurkan hak dia sendiri. Dia tak sambung untuk apa ni? Untuk mencari barang tersebut. Tak ada masalah. Orang nak cari-cari lama-lama dia penat, dia kata aku tak nak buat lagi. Boleh. Tapi kalau kita upah orang lain, kita upah orang untuk buat kerja contohnya. Kita kata dengan dia, buka balik tile kat toilet ni misalnya, pasang tile baru. Tile gini-gini pasang. Dia tak boleh tengah jalan dia kata tak nak buat, tak boleh. Dia mesti buat sampai habis. Dia mesti buat sampai habis, sampai selesai. Sebab akad upah-mupah ni sama dengan akad jual beli, tak boleh tarik balik. Tapi dalam akad ji'alah ni dibolehkan seorang itu tarik balik, itu beza. Adapun orang yang menyuruh buat kerja, al-ja'il, dia tidak berhak memfasahkannya jika pelaksana sudah menyelesaikan pekerjaan. Jadi dia kata siapa dapat pulangkan handphone aku ni akan dapat upah $100. Okay. Jadi orang tu dah cari dah lupa, tinggal nak kasih pada dia. Lepas tu aku dah batalkan. Dia buat pengumuman dari satu lah soal apa, reward itu apa ni, dah offer tu dah tutup, dah close. Ini tak boleh lah. Ini apa? Memudaratkan orang yang dah cari. Orang tu dah buat kerja dah, mana boleh dibatalkan selepas tu. Tapi kalau belum jumpa lagi, belum dapat lagi barang tersebut, dia nak batalkan boleh ke tak boleh? Ini mengikut yang kita baca tadi, mereka yang ulama-ulama membolehkan sebab dia akad jaiz. Sebab orang ni daripada permulaan dia ada hak untuk mengumpah orang mencarikan barang yang hilang ataupun dibiarkan. Dia kalau tak cari, hilang kan hangus lah handphone. Kalau dia upah orang, mungkin dia dapat. Jadi dia ada hak untuk memberikan hadiah ataupun tidak memberikan hadiah, untuk memulakan akad tersebut ataupun menghentikannya. Jadi dulu boleh, cuma dia tidak boleh memudaratkan, dia tidak boleh mempasarkan akad tersebut sehingga memudaratkan orang yang bekerja tadi. Dan zaman dahulu bukan handphone dan sebagainya. Zaman dahulu biasa yang hilang apa? Unta. Unta selalu hilang. Sebab unta dia jalan-jalan, dia cek makan, dia senang hilang. Lagi-lagi kalau tak ikat. Dan dia kalau hilang memang susah nak cari sebab unta jalan jauh. Padang pasir dia jalan. Sampai 100 km awak kena pergi musafir untuk cari dia. Tak pernah pasir bukan senang. Silap-silap awak yang hilang. Sebab tu ada keperluan untuk apa ni? Untuk jihadah ni. Orang cari jumpa, pulangkan balik. Kemudian satu lagi barang yang hilang zaman dahulu adalah hamba. Hamba abdi selalu hilang. Macam mana boleh hilang? Dia lari daripada tuan ni. Dan hamba kalau dah lari, dia macam unta tak boleh, susah nak cari dia daripada unta. Dan hamba adalah harta zaman dahulu. Baik berharga. Jadi ada maslahat untuk apa ni? Memberi upah mencarinya. Dan kadang-kadang barangan-barangan lain yang apa ni, anak yang hilang, boleh tak kita beri upah untuk orang yang dapat jumpa anak yang hilang? Boleh. Begitu juga dengan barang-barang yang tidak bernyawa, yang hilang, yang berharga dan sebagainya. Baik. Jadi itu asal di dalam bab ini. Dan kata ulama, saya tambahkan ada dalam kitab, kita boleh mengadakan akad ja'alah ini dalam keadaan ataupun pada tempoh yang tidak terhad. Yang ini misalnya dia kata siapa yang jumpa handphone ini, dia akan dapat hadiah $100. Tak kira bila-bila pun, lepas tahun pun kalau jumpa, dia berhak dapat hadiah. Itu satu. Yang ini disepakati oleh ulama boleh. Dan satu lagi jenis akad ja'alah ini adalah mu'akkadah, yang terhad tempoh waktu. Dia kata siapa yang dapat pulangkan handphone ni dalam masa seminggu, dia akan dapat hadiah. Jadi kalau dia pulangkan selepas seminggu, walaupun satu hari lepas tu, dia tak dapat apa-apa. Boleh? Sama lah macam tadi jampi orang yang sakit tu. Kalau dia kata siapa kamu kalau dapat ubatkan dia, sembuhkan dia dalam masa satu minggu, kamu akan dapat hadiah sekian-sekian. Jadi kalau dia buat dalam masa seminggu sembuh, dia dapat hadiah tersebut. Kalau selepas seminggu baru sembuh, dia tak dapat. Boleh tak boleh? Jawabnya kebanyakan ulama kata boleh. Kerana ada keperluan. Ada ulama kata tak boleh juga. Nah. Sebab itu dalam masalah ju'alah ini, yang menjampi ini, dia bukan jampi setakat baca je. Kalau setakat baca saja, dia bukan bab ju'alah. Dia dapat upah penat baca dia. Tetapi yang kita maksudkan kat sini adalah orang yang menjampi sampai sembuh. Sampai sembuh, tak sembuh. Jadi kalau tak sembuh, dia tak berhak untuk mendapat satu sen pun daripada hadiah tersebut. Sebab tu beza kita pergi jumpa doktor dengan kita pergi jumpa dengan orang yang menjampi. Kalau kita pergi jumpa doktor, kita bayar upah untuk dia sembuhkan kita ke, atau untuk dia rawat kita, untuk periksa kita penyakit kita tu, kemudian prescribekan untuk kita ubat. Lepas tu kita makan ke tak makan, kita sembuh tak sembuh, tu bukan urusan dia lagi. Itu biasa lah. Jadi dia berhak dapat upah yang tetap kerana kerja dia tetap. Tapi kalau kita pergi jumpa doktor, kita kata dengan dia, kau rawat orang ini sampai dia sembuh, itu dah cerita lain. Dia kena rawat sampai sembuh. Dia tak boleh dapat sesuatu pun selagi orang tu tak sembuh. Walau bagaimanapun, dalam hal jampi-menjampi ini, Jangan jadikan dia satu bisnes pula. Nanti dekat masjid, saya terfikir je. Dekat masjid nanti ada stall apa? Satu orang duduk kat situ. Siapa yang sakit, siapa yang kena jin apa, datang kat stall kita ni, kat masjid Rawang. Servis dia, masuk satu jam berapa. Sebahagian pergi kat masjid, sebahagian pergi pada orang yang baca. Ini dah parah ni. Susah nak bezakan mana yang buat kerana Allah SWT, mana yang buat kerana dunia. Walaupun dibenarkan kerana keperluan. Sebab apa akan berlaku kalau kita buat macam itu? Dia akan memberi kerusakan pada orang yang membaca. Sebab dia buat kerana dunia, confirm dia tak ada kerja lain. Cuma baca dalam Quran, jampi orang je. Kemudian kalau baik pun masalah. Nanti apa? Lama dia akan famous. Orang mau datang, ada ini baca mesti jadi. Seolah-olah sembuh penyakit itu disebabkan orang itu. Orang dah lupa siapa yang sebenarnya menyembuhkan penyakit. Dia lain baca jam, apa ni, berubat dengan jampi, dengan berubat jumpa doktor tak sama. Tak sama. Dalam bab akidah dia lain sikit. Dalam bab apa ni, jampi ni lebih berat. Kemudian apa yang berlaku? Orang dah tak bertawakal, dah tak berusaha sendiri. Sedangkan baca Quran semua orang boleh baca. Semua orang boleh doa kepada Allah SWT. Dan asalnya Allah SWT mengkabulkan doa orang yang kesepit. Allah SWT yujibu al-muqtardin. Orang-orang yang dalam keadaan kesepit, sesat. Dia kalau doa kepada Allah SWT, insyaAllah Allah SWT akan kabulkan. Itu ada dalam Al-Quran. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahu ma'allah. Dalam surah An-Naml. Siapa yang dapat mengkabulkan ataupun mengubatkan doa, mengkabulkan doa orang-orang yang susah dan mengangkat keburukan daripada seseorang dan menjadikan kamu khulafa' di atas muka bumi. Semua yang Allah SWT, jadi sembah Allah SWT. Itu asal. Itu tak sempat kita ceritakan pasal ruqyah dan sebagainya. Walaubagaimanapun, terdapat di dalam kitab Fiqh Sunnah ni, dia menerangkan ataupun menyebutkan satu pendapat yang ganjil, iaitu pendapat Ibnu Hazm rahimahullah yang melarang ji'alah ini. Akad ji'alah ni dia kata tak boleh, haram. Dia kata dalam kitabnya Al-Muhallah, bukan Al-Mahalli, Al-Muhallah, dia mengatakan tidak diperbolehkan menji'alahkan seseorang. Siapa yang berkata kepada orang lain, jika engkau dapat membalikan kepada ku budakku, ini hamba ku yang melarikan diri, maka aku berkewajiban membayarmu sekian-sekian dinar. Atau berkata, jika kau melakukan ini dan ini, kau akan memberikan kepadamu sekian dirham. Dan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu lalu benar-benar terjadi, atau seorang berseru dan bersaksi kepada dirinya, siapa yang dapat membawakan aku ini, maka ia akan memperoleh sekian-sekian, lalu berhasil. Maka orang tadi tidak berkewajiban membayar apa pun, tetapi ia disunahkan mendapati janjinya. Jadi Ibn Hazm rahimahullah apa ni, tidak mewajibkan orang itu bayar hadiah kalau orang dah tunaikan kerjanya. Tapi disunahkan untuk menepati janji. Umum ayat yang memerintahkan kita memenuhi janji awfu bil ahd. Dah sudah tiba waktu kan? Tak ada lagi. Kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah akan sambung pada kemampuan akan datang. Semoga apa yang kita dengar memberi manfaat untuk kita. Aku lukau lihat dan astagfirullah azim li walakum li sa'il mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.